Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Amman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Asatidzah kiram rahimani wa rahimakumullah. Dengan melihat beberapa perkara dan pertimbangan, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan. Barangkali nanti pada sesi ini antum yang memiliki acara apa namanya untuk melanjutkan di pondok-pondok antum bisa lebih apa namanya tepat waktunya barangkali, sehingga untuk sesi Ba'dal Ashr ini kita ajukan Ba'dal dulu, Ba'dal Qadha sekarang ini sampai menjelang Ashr insyaallah. Tapi mungkin kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan terkait dengan apa namanya pengelolaan ma'had dan hal-hal yang terkait dengan itu. Mungkin dari saya cukupkan, kita silakan pada yang kita lanjutkan apa yang telah saya sampaikan sebelum dur tadi. Sekarang kita dalam mengelola pondok itu diantaranya adalah masalah kurikulum dan modul. Ya, tentunya berbeda satu pondok dengan pondok yang lainnya di dalam penggunaan kurikulum dan modul. Kalau satu pondok ingin memulai aktivitas pondoknya, dia mau menerapkan kurikulum atau modul di suatu tempat atau di pondok yang lainnya, ya tentunya harus mengetahui semua aspek yang ada di tempat tersebut. Ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak bisa atau jarang untuk menerapkan 100% dari pondok lain diterapkan ke pondok kita misalnya. Kenapa? Karena banyak faktor yang akan menghalanginya. Keterbatasan, misalkan keterbatasan seorang mudarris yang ada di suatu pondok, dia mengambil kurikulum dan modul yang ada di pondok lain. Ini akan menjadi kendala. Kemudian juga jumlah thullab yang ada. Nah, ini juga sebagai kendala juga. Tulapnya banyak, walaupun gurunya banyak, tapi tulapnya tuh banyak sekali. Ini jelas kendala. Juga yang menjadi kendala pula, ya, biasanya yaitu fasilitas yang ada di pondok tersebut. Ini juga kadang membuat kendala. Juga kefahaman ikhwah yang ada di sekitar pondok itu juga sebagai kendala juga. Misal di satu pondok, ikhwan di pondok tersebut yakni mutafahimin ya, tentang adanya ke pondok, dan mereka merasakan faedahnya pondok sehingga bertaawun, mereka sadar yang demikian ini waktunya membantu ya. Maka ketika kita mengambil kurikulum dan modul dari pondok tersebut, ternyata ikhwah yang ada di sekitar kita kurang tahunnya. Ini akan timpang nanti dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh misalkan, tahfidzul Quran di satu pondok karena banyak ikhwah di situ, kaplingan jumlahnya banyak, sehingga thullab bisa tertasmi. Target pondok tersebut Al-Quran, misalkan ini misalkan saja ya, sebulan 2 juz misalkan, karena banyaknya musami memungkinkan itu ya. Terus diuji setiap pekan bisa aja, atau setiap bulan ujiannya dari awal sampai akhir terus gitu ya. Ada tenaga. Nah, sekarang kita terapkan di pondok kita. Pondok kita ikhwah sedikit dan kurang tahunnya, sehingga ujian gak mungkin sehari selesai. Bisa dipahami ya. Kalau dipaksa setiap bulan ada ujian, berarti ustadznya harus standby terus. Nah, besok dilanjutkan lagi untuk telat yang lainnya karena enggak ada tenaga. Besoknya lagi. Nah, besoknya lagi sehingga ini pelajaran-pelajaran yang lainnya otomatis terganggu. Sehingga kurikulum tersebut mengalami kendala. Bisa dipahami ini ya, kondisi-kondisi ini. Demikian juga kondisi pengajar. Ini juga punya pengaruh. Suatu pondok pengajarnya masya Allah, berani berkorban dia. Waktu-waktunya masya Allah, perhatiannya masya Allah ya. Tulab yang diajari lebih nurut karena ada perhatian yang serius. Kita ambil kurikulumnya, kita terapkan. Ternyata kita tidak bisa menyelesaikan modul tersebut. Kenapa? Ngurusin masalah ini, ngurusin ributnya anak ini, yang akhlaknya begini, yang ini, yang ini. Kita sibuk dengan urusan itu, sehingga kurikulum juga tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ana cuma ingin memberikan gambaran bagaimana kita bikin kurikulum. Jalankan semampu antum. Ya, boleh mengambil ini, antum kira-kira mana yang bisa diambil ini? Apakah bisa diterapkan semuanya atau tidak? Misalkan juga mengambil kurikulum atau modul yang ada. Modul itu misalkan modul akidah di pondok tersebut ya, diajarkan misalkan di modul akidah misalkan ya, 2 kali pertemuan dalam sepekan ya. Kemudian di sini mungkin ada pertimbangan lain sehingga lebih pentingkan masalah Al-Qur'annya atau masalah bahasa Arabnya misalkannya. Karena kebetulan ustaz-ustaz yang di sini banyak yang senang ngajar bahasa Arab misalkan. Bisa dipahami ya. Sehingga fokusnya anak enggak bisa kalau ngajar akidah saya bahasa Arab ajalah. Ini bahasa Arab ajalah. Akhirnya kalau dipaksakan akidah, tuh anak belum pernah belajar akidah ini ya. Padahal kalau diajari sebenarnya bisa, tapi ya namanya orang tuh kadang-kadang senang-senangan ngajar itu. Kalau dipaksakan ya asal-asalan nanti. Nah, ini mempengaruhi juga kurikulum yang ada. Jadi saya ringkaskan dalam masalah ini, kurikulum coba berjalan apa adanya. Tafadhol ambil itu diserap, kemudian mana nanti yang bisa berjalan, mana yang tidak. Nah gitulah. Baru bikin kurikulum berikutnya. Ini sebagai dasar saja untuk kita bisa bikin kurikulum dan modul. Itu intinya. Tafadhol antum, nanti antum bisa kembangkan ini. Saya rasa di pondok-pondok manapun, di Temanggung beda dengan yang di Jember. Di Jember beda dengan yang di Jogja. Di Jogja beda dengan yang di tempat-tempat lain. Saya rasa beda itu ya. Nah ini artinya ikhwan, yang penting yaitu keseriusan mudarris di dalam mengelola pondok tersebut harus banyak musyawarah-musyawarah. Ada tim kurikulum yang dia menggodok ya. Wah ini ternyata kurang tepat, diganti ini musyawarah lagi sama asatidzah yang lainnya, guru-guru pengajar ya. Terus demikian ya. Nah, di daerah-daerah misalkan tarbiyatul aulad, di itu daerah tarbiyatul aulad 3 tahun, di sini 2 tahun, beda sudah kurikulumnya. Jadi difahami ya. Jadi kalau mau menerapkan ini 3 tahun, bukunya gini, tahun pertama ini dan ini, tahun kedua ini, terus ketiga ini. Di sini harus diterapkan seperti itu juga, seharusnya dengan kondisi tenaga sama, ini sama, paham ya. Tapi kalau muridnya lebih banyak di sini, ya jelas beda lagi. Sebagai gambaran, anak cuma menggambarkan. Kita menerima angkatan baru. Dalam satu pondok saja, modul kita itu yang satu kelas sudah selesai, satu kelas lagi tidak. Ini saya kasih gambaran, ya. Kenapa? Karena kita pisahkan mana anak-anak yang paham tentang durus, mana yang tidak. Ya, kita kan punya murid tuh bisa tahu ya. Oh ini. Anu bisa menangkap ini kurang diajarkan ini nggak paham yang ini nih. Kalau ini digabungkan nggak macu-macu, bisa dipahami ya. Maka kita pisah kelasnya. Nah, kurikulum sama diterapkan, tetapi yang ini sudah selesai, yang ini masih belum. Bisa dipahami ya. Makanya aturan itu di tempat kita sendiri saja itu kadang selesai, kadang tidak. Kenapa? Karena kelasnya beda. Yang ini ya masya Allah pinter-pinter lah kesalahannya ya, mudah pahami. Bahkan sebelum waktunya sudah habis sudah. Karena masya Allah tahun ini muridnya pinter-pinter. Pendaftaran berikutnya muridnya masya Allah kurang bagus. Ini ya bikin problem terus. Bagaimana kita ngajar yang satu pelahi? Nah, berhenti ngajar kan? Ayo ini. Nah, paham ini maksudnya. Kurikulumnya demikian terus. Nah, inilah yang tidak bisa kita jadikan patokan, tetapi kita bisa mengacu ya sebagai ya ini aja cuma ya apa istilahnya ya bantuan gitu ya. Tapi kalau plok itu sulit ya. Yang membuat saja kadang-kadang ya hafal saja di pondok tersebut belum tentu persis waktu yang dijalankan. Tergantung situasi dan kondisi. Ada daurah, katanya ikut daurah semuanya libur akhirnya kan. Kita enggak tahu daurahnya tanggal berapa, iya kan? Iya apa enggak? Nah, orang bikin kurikulum itu dia tahu ya. Tahun depan ini berapa kali pertemuan? Nah, itu cara bikin kurikulum. Kita enggak melihat orang-orang lain. Kita siap ini kita liburkan tanggal sekian sama sekian, sudah ada, iya kan bikin kalender dulu, ya kan? Ini segini ini modul yang dilakukan ini. Modul ini misalkan 16 kali pertemuan, misalkan seperti itu. Ya. Itu ini. Ternyata di tengah jalan daurah. Gimana anak-anak? Libur, ustaznya ikut daurah. Satu kali pertemuan hilang atau dua kali pertemuan hilang. Itu bisa enggak dikejar? Ah, ini tergantung kemampuan ustaz tersebut. Kadang bisa ya dia bisa ya mengejar, ada yang tidak bisa. Ada ya sudah sampai di sini ajalah. Inilah terkait dengan kurikulum dan modul. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau untuk persis sama dengan pondok yang lainnya, saya rasa ya enggak sulit lah. Bahkan pondok itu sendiri berubah-ubah kadangnya. Bisa difahami ya, karena situasi dan kondisi. Ini terkait dengan kurikulum. Oleh karena itu, masing-masing harus punya juhud, ya, yakni semangat yang istihad yang kuat di dalam tarbiyah ini, sehingga dia bisa ya mengambil ini, kemudian mungkin bisa menambahkan atau mengurangi, sehingga terjadi panduan di pondok itu sendiri. Syukur-syukur kalau sudah dapat dan bisa diterapkan persis bagus. Jadi nggak capek ustadznya. Ya. Yang capek itu kan yang bikin kurikulum itu ya, waktunya habis itu. Ini terkait dengan kurikulum dan modul. Baik, mungkin yang kemudian yang terkait pula dengan masalah kita ini katanya banyak yang tahfidz ya, atau istilahnya mutawasit. Punya banyak pembahasan dalam masalah ini. Ya. Baik, ana ringkaskan saja dulu yang apa mungkin waktu yang terbatas ini. Dalam mutawasit ini mungkin tekanannya kalau kita itu hifzul Quran. Kita memang punya program itu subhanallah ya. Untuk gambaran saja bagaimana kurikulum tahfidz, bagaimana ini senantiasa berubah-ubah. Ya. Karena situasi dan kondisi. Bisa situasi mudarrisnya, bisa situasi kondisi tulabnya. Ketika di awal-awal tahfidz itu dibuka, jumlah ustadznya banyak, muridnya sedikit. Ini ya, saya kasih gambaran. Jumlah ustadznya banyak, muridnya sedikit. Sehingga setiap tulab mesti ditasmi oleh satu musammi. Ya. Ba'da subuh ditasmi, bisa dapat satu juz, bahkan bisa dapat satu juz setengah, murojaahnya. Kemudian sore merojah lagi itu juga demikian ditasmi oleh satu musammi karena ustadznya banyak. Nah, sehingga apa mungkinnya anak ini masya Allah, karena kalau dia seandainya hafal satu juz paling tidak merojahnya itu istikan tiga kali, misalkan tiga kali merojah pagi, nanti agak siang sedikit, kemudian sore. Berarti dia kalau hafal satu juz tiga kali murojaah, insya Allah mungkin itu, ya, insya Allah mungkin. Berikutnya nambah lagi sampai dia hafal tiga juz misalkannya, berarti setiap hari murojaahnya satu juz, satu juz, satu juz. Itu mungkin masih, karena ini yang sudah hafal lancar terus. Kemudian juz yang terakhir diulang dua kali. Ada apa, bukan diulang, ada menghafalkan satu sesinya itu dia menghafalkan juz-juz yang terakhir yang dihafal. Setiap hari harus dihafal itu. Setelah dimurojaah. Yang lainnya tinggal jalan terus. Misalkan kalau murojaahnya 3 kali atau 4 kali. Dia hafal 10 juz ya. Saya hafal 10 juz. Juz 21. Kemudian juz ke 22, juz 23, juz 24, iya kan? Seharusnya demikian. Nah, 24 seharusnya setelah itu juz berapa? Tidak, juz 21 lagi karena dia yang baru terakhir ini. Paham ya? Juz 21 lagi, dimurojaah lagi. Juz 25, 26, 27, 21 lagi. Paham ya? Setiap hari harus ada 21-nya. Karena itu hafalan yang terakhir yang harus dikokohkan. Yang lainnya sudah terlalu sering sudah. Insya Allah enggak ada masalah. Ah, ini juz yang terakhir itu diulang terus sehingga dia kokoh nanti. Naik berikutnya, hafal 11 juz, berarti juz 20. Juz 21, 22. Ya, 23, 20. 24, 25, 26, 20. Bisa dipaham ya? 20 harus setiap hari ada. Kalau itu seharinya ada 4 kali murojaah. Ya, karena kita itu 4 hari murojaah, satu kalinya ziyadah. Bisa dipahami? Ya. Juz terakhir itu yang harus sering diulang-ulang. Ya. Nanti setiap bulan diuji hafalan dia semuanya. Karena tenaga memungkinkan. Ya. Satu orang megang satu. Saya dari pagi dan berkorban ikhwan. Yang ngetes juga mutajawijin, ya, nggak kerja ketika itu, ya. Insya Allah mengharapkan pahala dari Allah, nggak ada gaji dari pondok. Kesadaran mereka, membantu mereka. Kenapa? Karena anak-anaknya juga mondok di pondok kita, walaupun kita di tahfiz, ya, bertahun. Ya. Nah ini, masya Allah, ya, dari pagi sampai malam set, ya, selesai, karena saya 10 juz misalkan selesai, alhamdulillah sudah. Tidak selesai, dilanjutkan besoknya. Dua hari rata-rata selesai. Yang 30 juz itu, kalau hafal 30 juz sudah lancar biasanya. Bahkan yang 30 juz itu lebih cepat daripada yang 20 juz. Jadi paham ya? Rata-rata, yang hafalannya 30 juz mungkin dia, itu lebih cepat daripada yang 20 juz. Yang 20 juz, juz-juznya yang surat-surat terakhir dia banyak rosidnya biasanya. Karena baru dihafal. Yang 30 juz sudah enggak ada nambah lagi dia sudah. Bahkan kan 30 juz cuma. Setiap hari murojaah terus 4 kali terus, murojaah terus. Bahkan bukan 4 kali, 5 kali dia. Karena ziyadah tidak murojaah, tidak nambah dia. Digunakan untuk murojaah, semakin mungkin dia. Nah, ini tentang Al-Qur'an. Nanti pembagian halaqoh kita akan tergantung pada kondisi masing-masing. Dibikin sistem. Nah, itu ketika awal-awal karena muridnya sedikit, tulabnya banyak, 2 tahun hafid. Ya, ada yang hafid. Ya, rata-rata 2 tahun setengah hafid. Ya. Kenapa? Ya, bagaimana tidak hafid? Dia itu masya Allah sehari bisa 2 halaman. Ya, bahkan ada libur kan. Sehari 1 halaman, kalau secara rutin, sehari 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, Al-Quran cuma berapa halaman? 600 halaman. Ya, itu cukup 2 tahun. Ya, apa enggak? Cukup 2 tahun. Tapi anak itu ketika itu, sehari ada yang 2 lembar. 2 lembar itu 4 halaman. Jadi, 1 tahun itu sudah bisa selesai. Tapi karena ada ujian, ada ini, dia mundur, tapi hafalnya mungkin. Kalau nambah-nambah terus selesai biasanya. Tapi ada ujian, nanti ada ujian lagi. Nah, surat-surat yang rosid itu nanti diuji lagi, diulang lagi, disetorkan lagi. Nah, ini terkait dengan Al-Quran, ya. Tergantung kondisi ikhwah yang menolong, membantu di dalam tasmi' tersebut. Kemudian tahun berikutnya banyak ada tulab-tulab baru lagi. Nah ini jadi masalah ya. Sehingga jumlah tulab bertambah. Nah mudarris sudah terkonsentrasi pecah. Kalau tadi satu anak satu orang, sekarang satu anak dua orang tolib. Tapi lumayan, satu anak dua orang tolib lumayan. Ini setengah jus, ini setengah jus, lumayan. Yang lainnya diserahkan anak. Nah, kalau sudah diserahkan pada anak, kurang mungkin hafalannya. Karena tidak ditasmi, bisa difahami ya. Beda hafalan itu, dia merojak tapi ditasmi, beda dengan dia menghafalkan sendiri, merojak sendiri. Nah, disinilah. Nah, dengan program ini, dua, karena ada dua musim ini, akhirnya tidak tercapai target 2 tahun. Akhirnya 3 tahun. Ya. Kemudian datang berikutnya, sehingga satu orang 4 musammi, 4 tolik. Bisa difahami ya. Karena bertambah lagi, dan jumlahnya tambah lagi. Subhanallah. Nah, disinilah, akhirnya tidak cukup 2 tahun. Tidak cukup 3 tahun. Membutuhkan 4 tahun. Yang berikutnya, waduh. Nah, ini kita terus berubah, gimana caranya? Kalau dulu ada pelajaran ini nih, setiap jam itu dua kali ini dan itu, subhanallah ya. Kita kotok sekarang, sudah. Ternyata anak itu walaupun dikasih berapa tahun tidak akan hafid. Ada tipe anak seperti itu. Bahkan sudah melempem, sudah enggak bisa nambah sudah ya. Kalau nambah kacau hafalannya, ini yang berat. Maka kita, ya sudah, kita ingin tahu siapa yang memang punya bakat menghafal dan siapa yang tidak bakat, hanya kita lakukan kurikulum, yaitu di tahun pertama anak-anak dilepaskan ya, sebanyak-banyaknya menghafal ya. Bisa dipahami ya, dan fokus dan mata pelajaran Al-Quran itu difulkan banyak ya. Cuma sehari ada satu pelajaran aja. Yang lainnya Al-Quran semuanya. Dari ba'da subuh sampai tidur malam itu Al-Quran semuanya. Kecuali satu jam pelajaran untuk pelajaran kadang akidah, kadang fikih, kadang akhlak ya. Nah, itu ketika berada di kelas 1 ya. Di kelas 1 tahfidz. Kata yang mutawassit di sini. Difulkan Al-Quran ya. Kita ingin anak-anak kita ini hafal Al-Quran ya. Ketika di kelas 1 ini, di situ yang sungguh-sungguh saya ngejar dia, masya Allah ya. Dia mungkin untuk hafid ya, dengan hafalan yang dia bawa dari pratafid ataupun dari kelas 6 dulu, yang kelas 6 MTP atau MI di sini ya. Biasanya yang dari pratafid sudah punya hafalan, yang dari sini punya hafalan juga. Di tafidnya bisa menyelesaikan misalkan 10 juz atau 15 juz dalam 1 tahun ya. Karena dilepas begitu. Maka nanti kalau dia sampai bisa menghafal 10 juz, 15 juz ya, tambahannya itu di kelas 1, maka diharapkan dia sudah bisa hafid di kelas 3. Nah, sehingga di kelas 2 pelajaran 2 kali dalam sepekan. Dalam sehari 2 kali pelajaran. Yang lainnya hafalan Al-Qur'an. Terus berikutnya, yang diharapkan kelas 3 itu sudah dia masuk kelas 3 sudah kadang-kadang selesai. Yang ini yang betul-betul dia menyelesaikan Al-Quran ya. Selesai dia, sehingga diharapkan kelas 3 dia bisa memurojaah, memungkinkan hafalan di kelas 3. Adapun yang tidak bisa ini, mungkin dia ada hafal 5 juz atau kurang dari itu ya. Maka atau lebih dari sedikit dari itu ya, dia tetap menghafal pelajaran 2 jam ya. Tapi dia ini dibikin santai untuk ininya, pelajarannya. Ya. Beda dengan pelajaran yang ini. Makanya yang ini selesai kurikulumnya, yang ini tidak. Karena kita tidak targetnya kurikulum ini ya. Tapi targetnya Al-Quran. Ya. Bagaimana dia bisa hafal. Paling tidaknya nanti di kelas 3 akhir sudah selesai Al-Quran. Itu diharapkan seperti itu. Dan itu pun tidak semuanya bisa hafal. Sesuai dengan kondisi anak-anak. Anak-anak kalau tidak punya kemampuan, sulit untuk hafid. Anak-anak kalau sudah malas, sulit untuk hafid. Ini yang perlu dipahami. Yang penting, ya kita ingin program itu demikian, tapi yang paling penting bagi kita, yaitu memperhatikan akhlak, adab anak tersebut. Ketika sudah jenuh, kita bikin acara. Ya, acara makan-makan, acara rehlah, acara apa saja yang menyenangkan anak-anak, sehingga nanti diharapkan dengan itu dia kembali ke pondok lagi, seger lagi untuk menghafal Al-Quran. itu gambaran tentang mutawasit ya. Jadi sistem yang dilakukan itu tetap ketika murojaah tidak ada musamminya, beda dengan murojaah ketika itu ada musamminya. Musammi kalau semakin banyak semakin bagus ya. Hasilnya terlihat-lihat tuh. Oleh karena itu bagaimana caranya di sini sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa di sistem harus sama dengan sana, harus sama dengan kurikulum sini, tidak bisa. Sesuai dengan kemampuan. Yang penting jalan pendidikan, anak-anak betah belajar di pondok Salafi. Ini yang paling penting. Dia berinteraksi dengan anak-anak Salafi. Itu terkait dengan mutawasit yang banyak menekankan kepada Al-Quran. Nah, caranya sekarang dari di pondok kita itu untuk masuk ke tahfidz itu bisa dari jenjang madrasah ibtidaiyah yang ada di sana. Saya langsung masuk tahfidz kelas 1. Karena apa? Karena mereka ini sudah punya hafalan dan cara bacanya sudah bagus. Karena satu pondok kan tekanannya Al-Qur'an, sehingga enggak perlu tes-tes qiraah anuun ini, enggak perlu lagi sudah. Sehingga langsung masuk, melanjutkan aja cuma ya. Cuma kita uji lagi dari awal hafalannya itu, mungkin ada yang muzza, ada ini, itu aja cuma. Kalau yang mungkin langsung dia nanti selesai lanjutkan nambah terus. Adapun yang dari luar ini macam-macam. Kalau dari pondok yang lainnya pernah mondok di sini, misalkan diajarkan Al-Quran di sini, ya, maka bisa nanti punya hafalan langsung masuk ke kelas 1 di tahfidz sana. Tapi kalau dia mondok tapi ya, bacaannya kurang bagus, masuk di pratahfidz. Dari sekolah umum masuk di pratahfidz. Lulusan SD masuk di pratahfidz. Di pratahfidz, nah itu diajarkan tentang qiraah. Qiraah, cara membaca Al-Quran itu. Khot ini. Kemudian hafalan terbimbing. Ini yang diajarkan. Sehingga keluar dari pratahfidz ini sudah satu semester dia sudah selesai qiraah, khotnya sudah lumayan bisa nulis, ya. Kemudian dia punya hafalan yaitu minimalnya satu juz, karena terbimbing ya. Nah. Alhamdulillah sudah ini. Nah. Tahun semester kedua di pratahfidz ini diharapkan dia sebanyak-banyaknya menambah. Jadi di berlakukan untuk sebanyak-banyaknya nambah. Diharapkan dari situ dia hafal 5 juz. 5 juz. Diharapkan. Paling enggak 5 juz. Kalau dia 5 juz, masya Allah sudah. Nanti masuk berikutnya bisa kelas 1 selesai 20 juz. Kelas 3 sudah selesai. Kelas 2 sudah selesai 30 juz. Diharapkan seperti itu. Tapi ya itu. Kalau tidak mampu ya sudah kita masukkan ke program guru tadi itu. Jadi tekanan Al-Qur'annya sudah enggak usah diperhatikan sekali. Yang penting dia jadi anak yang soleh. Dipaksa-paksa enggak bakalan hafid dia. Karena kemampuannya enggak mampu. Dipaksa-paksa ini. Masa satu menjadi di pratahfid satu juz saja enggak belum hafal. Masuk di tahfidz satu sulit lah biasanya. Rata-rata sulit. Untuk bisa selesai 10 juz lebih itu sulit. Apalagi malas anaknya, tambah ruwet sudah ya. Nah ini terkait dengan hafalan. Dan juga ada ujian tiap bulan yang diujikan semua hafalan dia. Semua hafalan dia. Yang uji yaitu mudarris dan juga dibantu dengan tulab yang ada di situ. Dan dibantu oleh mutajawijin. Kita punya murid 100 tahfidz misalnya. Jumlahnya 174. Itu yang membutuhkan tenaga 174 di hari yang sama. Dari stafetnya sama musamiknya sekitar 25. Berarti masih kurang banyak. Kalau enggak ada musamik yang lain bisa berhari-hari itu. Kalau diterapkan kan begitu. Tapi alhamdulillah kita kerjasama dengan lembaga yang lain. Ketika tahfidz ujian Edadin tidak ada pelajaran. Ustadz-ustadznya yang ngajar juga tidak ada. Ya. Semuanya harus terlibat di tahdid. Semuanya harus terlibat mentasmi. Ustadz yang seharusnya ngajar edadi harus mentasmi di tahdid. Ada misalkan ada 10 ustadz, ya udah bantuan 10 ustadz dari edadi. Muridnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dimanfaatkan semuanya. Kalau masing-masingnya 20 berapa sudah? Hah? Hah? 60 ya. 60 tadi dari gurunya 10, 70 ya. Tambah dari tahfidznya 25. Berapa? 95. Berarti masih kurang berapa? Nah, masih banyak masih kan? Nah, ini nyari mutazawijin. Nah, yang dekat-dekat sana ya. Nah, yang minta bantuan, minta bantuan. Harus nasmi. Dapatnya kalau terpenuhi cukup satu orang satu musami. Kalau enggak cukup ya sudah, ini gabung sama ini ditasmi satu orang. Yang ini karena hafalnya sedikit sama sedikit, yang sama ini gabung satu orang. Begitu. Kalau di sini enggak tahu nanti jumlah muridnya berapa? Berapa? Kalau ujian semuanya misalkan. Ini 60 putra. Mudaris di sini semuanya dikerahkan, enggak ada yang kerja sekarang. 15. Berarti kurang. Kurang. Iya kan? Apalagi hafalnya 30 juz semuanya itu. Ya harus ustaznya 3 hari gitu. Itu pun kurang masih. Berarti gimana solusinya? Ya kita ya nyari ya. Kita jauh izin. Gak cukup, ya sudah berapa hari itu. Kalau memang anu, ya sudah lah, gak usah semuanya. Nah, disinilah ya. Sudah, kalau semuanya Al-Quran terus, semuanya nanti, wah anak-anak bosan juga ya kan. Gak ada pelajaran, sudah selesai diuji, nunggu. Itu kan membuat bahaya pendidikan itu. Paham sana ya, ada 60, yang bisa nasmi cuma 15. Misalkan ini ya, sudah. Yang 15 tetasmi, yang 45 gimana? Bikin acara. Paham sana ya? Gak tahu sudah acaranya apa ya. Nah, supaya gak bikin acara, dikumpulkan di masjid. Satu pendamping saja. Yang ustadz yang 15 itu, 14 saja yang ngajak, yang nasmi. Yang satu ini mengawasi sisanya. Ayo, bisa merojah ini ya. Kan pentungan, mau keluar, hei. Jangan keluar tung. Kasarannya seperti itu, gak boleh keluar gitu loh ya, biar gak bikin acara di luar, paham ya. Nah itu bikin sistem seperti itu. Ya udah, dapat 15 hari, besoknya 15 hari ya. Kalau 30 juz makan waktu 2 hari misalkan, berarti butuh berapa itu? Butuh 8 hari ya. Butuh 8 hari. Nah kalau ini diterapkan harus semuanya hafalan ya. 8 hari itu bosan anak sudah diresmi, ngapain yang nganggur? Yang merojah sehari, merojah 2 hari, merojah 3 hari, pusing saat merojah terus gitu. Nah terus bagaimana? Ya sudahlah, yang diujikan separuh hafalan, atau yang diujikan misalkan 15 juz berikutnya tahun bulan depan. Karena kondisi, jangan mengikuti, wah di sana begini kok harus begini. Iya, tenaganya banyak gitu ya. Bisa, paham maksudnya ya. Nah kurikulum itu jangan plek-plek gitu, karena di sana banyak yang tafahum tentang pendidikan tuh, masya Allah, ikhwan banyak gitu loh ya. Yang mengorban waktu, anak bisa itu masih banyak lah gitu loh ya. Aduh, jangankan mutazawijin, mudarisnya saja, aduh sehari mudarisnya ngomong gini, gimana yang lainnya? Anak biasanya ngajar sehari cuma 2 jam, ini dari pagi sampai malam. Kalau gini repot ya. Waduh, Maisa saya sekarang gak bisa dapat ini kalau gini, iya kan? Nah ini juga kendala kalau model-model mudarris yang seperti ini. Kalau tipe mudarrisnya seperti ini, bagaimana mutazawijin? Hah? Anda bisa kiaskan. Nah ini semuanya ikhwan tergantung kepada situasi dan kondisi ikhwan yang ada di situ. Kalau ikhwannya mutafahimin, insya Allah pendidikan itu akan mudah. Tapi kalau ikhwannya ya kayak gitu, ya sudah, misalnya wes gak ngajar kalian, kalian gak mau ta'awun. Nah itu, sisan mis. Ya, ke sini mau apa, enak-enakan. Aku capek kan gitu kasarannya ya. Antum enak nyari uang terus, kita ngurus anak nyantum terus. Sekali-kali perlu disemprot gitu loh ya. Supaya dia meluangkan waktu gitu loh. Supaya anak antum ini menjadi baik. Kalau antum seperti itu, ya ustaz-ustaznya yang capek. Kalau kelengar, gak ngajar ustaznya nanti. Nah gitu loh. Nah ini artinya ya dengan bahasa antum lah yang baik. Karena kalau saya bahasa Bandura ya seperti ini omongannya. Itu paling halus itu sudah. Dana nih sengaja ini supaya antum gak tidur. Kalau sini kan gak tidur kan? Masya Allah ini harus pandai-pandai. Apalagi udah dari tadi antum capek ya. Bagaimana antum duduk saja, dengarkan capek, anak juga gitu kan ya. Nah, supaya kita seneng. Nah, ini kan terkait dengan apa istilahnya ya, tahdid itu ya demikian. Terus terang perlu kita perhatikan. Ana masih ada hal-hal lainnya juga, tapi ana yang paling penting di sini ana nyampaikan pada antum. Anak-anak mutawasit ini yang paling penting dalam tarbiyah ini ya. Anak-anak mutawasit ini usianya adalah sinun murahaqah. Usia-usia mereka ini usia puber. Tahu ya usia puber ya? Kita kan dulu pernah ya mengalami seperti ini. Nah, usia-usia yang seperti ini nih, masya Allah. Kalau kita tidak hati-hati di dalam menangani kasus-kasus mereka, fatal pendidikan tersebut. Rata-rata banyak anak-anak gagal di saat usia-usia murahaqah ini. Ya apa enggak? Ya apa tidak anak tanya ini? Iya. Umur 15 putus sudah, 16 putus, 12, 13, 14 ini usia-usia yang... Kalau dinasihatin, sulit mendengarkan nasihat. Ya enggak mas. Nah, enggak temennya Amar banyak gitu ya mas. Ini ya kan butuh kehati-hatian kita. Nah disinilah peranan kita ini ya. Butuh kehati-hatian. Kalau anak madrasah enak kenakalannya tuh enak. Berhenti dia. Ya apa enggak? Yeah. Kalau ini hatinya sudah mulai ini, dongkol. Kalau anak tadi itu enggak sampai dongkol dia. Inilah, hati-hati. Ya enggak, Mar? Teman-teman yang dulu gitu kan ya? Nah, mungkin kan curhat sama antum dulu, ya kan? Ini hewan, kita bingungnya di sini, ya. Jika satu, super hati-hati, ya. Kita ini serba salah, ya. Kadang kita panggil, sudah, dengan sembunyi-sembunyi, ya. Dipanggil anaknya, dinasihati. Kita nggak ingin dia itu aibnya tersebar. Itu ya, ustaz panggil pulang tadi. Di mana dia? Di kantor. Ada masalah dia. Nah. Itu macam-macam. Kalau yang dipanggil yang baik, itu lapor mesti itu sama ustaz itu. Nah, kalau anak yang dipanggil itu baik, itu dicurigai itu. Lapor itu. Sehingga membuat orang itu benci kepada orang yang baik ini. Enggak mas, enggak jujur aja. Tapi kalau anak itu jelek, mau dikok apa ini? Nah. Itu sudah ada pikiran anak-anak itu sudah pinter mereka ini. Nanti dikorek apa lagi? Ada yang ya sudah nyampaikan apa adanya. Nah ini di sini kita beratnya di situ. Nasihatnya itu gimana? Mau di majlis sudah tambah mutung nanti ya. Ini super hati-hati. Anak tekankan super hati-hati. Kadang-kadang kalau dipanggil itu orang yang nggak bagus ini, jengkel gitu loh ya. Nah, disinilah kita harus hati-hati. yang anak lakukan, ya Allah alam, tafadhol antum nanti amin ya. Kita tahu anak itu berbuat suatu masalah ya. Maka caranya Allah alam bisawab yang anak terapkan ya. Mustri sudah gini. Anak biasanya melakukannya di masjid. Ya. Caranya jangan deketi yang bermasalah terus. Jadi anak duduk kadang-kadang duduk sama si fulan. Memang enggak ada masalah si fulan ini. Ya kan bakanya gini. Ini ngomong sambil senyum-senyum padahal ini biasa nasihat ya. Nah, untuk ini. Nah, nanti duduk sama ini. Memang waktu kita nih habis gitu loh ya. Dalam rangka pendekatan, dalam rangka menasihati. Yang ini dideketin terus. Yang ini, ah ini bukan ada kasus ini. Ya khair ini. Gimana abimu, umimu gini. Tanya sudah. Nah, kondisinya gimana keluarga ini apa ini sudah cerita dulu, masya Allah ya, yang rajinnya jangan ditegur langsung ya. Nah, kita itu disorotin lah ada teman-temannya yang lain tuh ini ya, sudah kasus ini dideketin sama ustaz tuh mesti itu gitu nanti hukumannya apa nanti mesti ditanya hukumannya nanti. Nah nanti kita hati-hati nasihat kasihan abangmu kalau abangmu tahu antum melakukan demikian bagaimana. Dia kadang-kadang nangis. Sudah jangan nangis kesianmu. Anak adalah temanmu. Percuma nangis. Yang penting kamu tobat. Jadi sembunyi-sembunyi kita nasihatin itu. Sembunyi-sembunyi. Ya artinya kalau terang-terangan dia tersinggung nanti. Ya. Jadi kita. Nah, masjidnya ini ketemu lagi. Ya, satu nasihat lagi nanti sudah berubah. Alhamdulillah. Masya Allah dipuji kadang-kadang. Terus. Kalau anak tetap masih terus dinasihat. Nah ini hati-hati. Tapi karena rumah saya itu di Kaplingan enak bisa sembunyi. Nanti saya bilang tolong panggilkan ini, jangan lewat pintu sini. Nanti cari pintu yang satunya lagi. Gak tahu kan? Nah nanti di rumah bebas sudah. Mana bisa nasihatin di rumah. Nah gitu mungkin yang kadang-kadang kalau di kantor itu sudah dilihat ini wah sudah. Anak itu gak suka ya. Kalau dinasihatin ada orang yang melihatnya. Ini yang paling penting, hati-hati. Dan juga yang perlu diperhatikan, karena mutawasithah ini mondok, ya. Nah, tolong banyak sering dikontrol itu sakan anak-anak. Ya. Karena ini amanah deh ya, amanah dari wali santri. Diperhatikan dari kesehatannya, dari semuanya lah, ya. Fasilitas-fasilitas yang ada. Diajak orang tua untuk bertahu ya, untuk kepentingan putra putrinya yang mondok. Dan yang kita subhanallah ya, teknologi sekarang ini luar biasa ya. Seorang bisa bermaksiat walaupun tidak harus keluar rumah. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Dan bisa mempraktekkan walaupun dia tidak harus di luar pondok, di pondok bisa dilakukan itu ya. Makanya hati-hati, harus kontrol. Larangan ada ini Android harus dikontrol ya. Harus dikontrol. Karena tekankan ini bahaya, kalau sudah ada Android pada salah satu anak ya, dia nyembunyikan ya, ya. Ketika datang, betul. Ini tak kasih tahu ya. Ketika datang ke pondok, di sweeping lantum semuanya, betul-betul sweeping, bagus. Tidak ada Android mereka. Ya. Tapi, di saat perjalanan ada Android. Dari mana? Dari mana? Hah? Dari mana? Ya coba. Beli. Hah? Beli. Dari mana lagi? Hah? Orang tua ya, orang tua yang enggak beres itu kalau enggak. Sudah ada aturan enggak boleh. Pinjam. Ehwa-ehwa yang di situ kadang-kadang tidak paham. Tamu yang ada di situ kadang-kadang tidak paham. Paham ya? Pondok kita kan ada tamu juga ya kan? Tamu kadang bawa Android ya kan? Entah itu temannya, pamannya, apalagi temannya. Pinjam. Andreknya, nah, kurang perhatian si mudarris ya terhadap tamu yang datang ini ya. dia interaksi sama anak ini, mungkin temennya, mungkin apa, sudah pinjam, masukkan kantong, pergi ke kamar atau pergi kamar mandi biar nggak ada yang ganggu, ya kan? Nah, ditemani oleh syaitan di situ, nah, dibuka, ya kan? Paham maksudnya? Mungkin nggak ini? Karena kurang perhatian satu-satu terhadap tamu-tamu yang datang, ya, sehingga Andre bisa dapat. Atau uang jajan yang berlebihan, orang tua ngasih uang jajan ini. Anak-anak nggak suka jajan, dikumpulkan. Nah, titip kepada ehwa-ehwa yang ada di sini. Entah itu ehwa kaplingan, ini penting. Pendidikan nanti itu harus kerja sama semuanya. Tidak boleh menerima titipan dari anak-anak. Semua mau beli, anak-anak telah mau beli lewat jalurnya, yaitu pengurus. Tidak boleh lewat ehwan-ehwan kaplingan ini. Maka ada teman droid gimana? Bisa dipahami ya? Dapat android dia, ya. Titip pada yang sholat di sini, ada anak yang sudah ya futur sudah. Lihat dititipin android, kira-kira mau nggak ya orang futur ya? Hah? Apalagi jualan android dia. Hah? Futur jualan android, gimana? Ya jelas, dikasihkan berapa? Nih, 1 juta ya. Hah? Dapat android, dia buka, dia buat bermain-main di situ, sukanya sudah. Dia melihat sesuatu yang na'udzubillah min dzalik. Dipraktekkan na'udzubillah min dzalik. Di mana? Tidak mungkin di luar pondok. Di pondok. Ah, ternyata di pondok tidak ada pengawasan dalam hal ini. Sakan-sakan bebas. Anak-anak mau ke sana, mau kemiri, ke situ, ini. Ini hati-hati ya. Tolong ada penjagaan masalah ini. Hirosah maknawiyah. Kalau ada pondok, tolong perhatikan ini. Harus ada hirosah manawi. Banyak betapa ada di suatu pondok ya, yang kebobolan masalah ini. Yang kebobolan dalam masalah sebagainya menyepelekannya. Subhanallah, ini bahaya. Bahaya. Nah, oleh karena itu kita harus punya sensitivitas yang tinggi. Sensitif kita. Oh, anak ini kok kumpulnya ini terus ya. Ada apa ini? Makan sama itu terus, untung-untung situ terus. Ini harus dipisah anak ini. Tanda-tanda. Atau sering kalau jabat tangan itu beda dengan yang lainnya. Orang lain. Ini harus punya anu kita. Loh, ini kok aneh ya, gitu. Atau ketemu anak kok nggak wajar ya, paham ya? Maka kita punya aturan sudah untuk anak-anak mutawasin, tidak usah mohon anak kok bahaya. Paham ya? Menentang sunnah, iya wes, menentang sunnah terserah, tapi dampaknya luar biasa ini. Ya. Kita bukan melarang sunnah, biar nanti kalau sudah zuhur mau mohon anak kok ini terserah. Tapi dalam tarbiyah ini, subhanallah, bahaya, bahaya. Ya. Nah, oleh karena itu ya kawan, masalah ma'nawiyah ini penting. Ada daerah-daerah yang di situ rawan sebagai tempat untuk terjadinya hal yang negatif tersebut. Itu harus dikontrol. Dibikin sistem bagaimana tidak dilakukan di tempat tersebut. Terutama penerangan. Ya. Di kamar-kamar ketika tidur harus lampunya terang, pintu dalam keadaan tidak boleh dikunci. Harus ada aturan. Kalau ada terkunci, harus curiga di kamar tersebut. Sewaktu-waktu kita kontrol, dikunci. Ada apa yang waktu kunci? Curiga terhadap kamar tersebut. Karena sudah aturan sudah dibikin tidak boleh dikunci. Berarti kalau dikunci, ada sesuatu yang tidak bagus di situ. Tiba-tiba lampu mati, ya. Padahal yang lainnya hidup. Ya. Ih, kita curiga terhadap kamar yang gelap tersebut. Paham maksudnya ya? Karena disitulah syaitan yang akan mempengaruhi gelap tersebut. Ya. Nah, di samping itu kita harus memberikan tausiah-tausiah. Tolong masalah ini diperhatikan. Ya. Kita nggak ingin doa, ya. yang kita didik ini ya, berakhlak yang kurang bagus ya. Tolong diperhatikan masalahnya. Ini mungkin terkait dengan sinun murahakon. Usia puber ini hati-hati ya, namanya remaja kayak gitu sudah. Kayaknya itu luar biasa ya. Nah, kalau kita mendapatkan anak-anak yang sudah demikian ya, harus dipisah dari pondok ini, harus ya. Imma dijualkan, pokoknya jangan sampai mondok. Kalau sudah dia ketangkap dan sering ketagihan dan sebagainya, sudah sulit untuk diobati biasanya. Sulit diobati, penyakit yang amat berat diobati. Ini hati-hati, anak tekankan hati-hati masalah ini. Jangan berinteraksi dengan anak-anak ini. Ini hati-hati ya. Misalkan di kelas 3 dia si A ini terkena itu, korbannya banyak misalkan, na'udzubillah min dzalik ya. Dia tuh kalau istilahnya kalau ketemu ya dengan orang yang dia senang, gak kuat. Anunya tuh gak kuat nafsunya itu. Maka orang yang seperti ini gak boleh sudah. Jangan tinggal situ, merusak nantinya. Merusak. Dan perlu saya sampaikan, termasuk anak madrasah ya, yang kelas 5, kelas 6 atau bahkan kelas 4 ya, tolong diperhatikan ya. Awalnya bermula dari main apa guyonan, tahu guyonannya? Perhatikan, kalau ada anak saya megang gini-gini, paham ya? Paham sana ya? Nah, kiri jawel-jawel gitu, langsung ditanding dengan keras. Heh, melakukan pekerjaan, jijikan kamu nih. Marah kita. Jangan kamu, pantas ini. Itu. Nah, sehingga dia berusaha tidak akan mengulangi lagi. Jangan bikin masalah. Ya, jangan dibiarkan. Ya. Harus dimarahi sehingga dia tuh tidak akan melakukan lagi. Ya. Ustaz kok ngeri ya kalau marah dalam masalah ini ya. Kalau saya kelahi nggak seperti ini Ustaz ya. Kalau ini harus kita ya, keras, walaupun itu ringan masih ya. Demikian juga yang ini, jangan dibiarkan yang dibuat mainan itu, apalagi dia ada senang gitu. Kamu kayak gini senang, ketawa lagi, dimarahi ya. Itu masih siapa sih nggak kamu? Itu aib kamu. Dibikin dia tuh benci terhadap perbuatan tersebut. Kalau ada gitu, pukul dia. Itu gak apa-apa sudah. Paham ya? Khawatir apa? Nanti dia jadi korban. Kalau tidak, ini. Biasanya ketika kalau di ada tidur, itu tidur siang kadang-kadang, guyonan, ayo bangun. Ya. Yang dibangunkan itunya, paham ya? Ini anak-anak guyonan asalnya ada ya. Guyonan ya. Nah, yang dipegang ini katanya apanya, itu ya tidak berat anu apa, membiarkan ya, besoknya nanti digitukan bangunnya dan asal merasa ketagihan nih, na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya ya. Diperingatkan ya, kalau ada tidur di situ harus ada yang mendampinginya, harus ada yang mendampinginya, kuatir nanti ya. Ini yang saya maksudkan ya. Kita ini subhanallah banyak ketika kita dikunjungi, bagaimana jalan keluar ini, ada problem gini-gini, subhanallah. Ya. Sejak awal sudah kita peringatkan itu, jangan ini. Karena kurang kontrolnya sejak awal, akhirnya terbiasa, na'udzubillah menjadi sesuatu yang dia senangi. Ya. Kalau sudah disenangi sesuatu tersebut, sulit untuk dilepas. Ini perhatikan ya, Wan, masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Teman-teman mungkin kita membahas yang lainnya. Barangkali ada waktu masih. Sebenarnya masih banyak punya perkara-perkara ini. Tapi itu dulu. Fadhalullah. Terkait ini dari kurikulumnya sampaikan sumber sendiri setiap kelas beda. Maksudnya keberhasilannya yang mungkin karena misalkan 3 kelas, jadi bisa dipilih anak-anak yang punya kemampuan di satu kelas A, kemampuan sekarang kelas B, kemampuan berikutnya kelas C. kalau ada tiga kelas. Kelas 1. Kelas 1 misalkan. Ya. Di satu angkatan itu ada kurikulum yang sama dengan tiga kelas itu. Hmm. Lain halnya kalau kita di sini. Ini seperti pemakluman yang di sini kan. Enggak ada di sini. Semuanya rata-rata satu kelas. Hmm. Dengan kondisi anak mungkin beda-beda. Mungkin paling tidak 20 misalkan. Itu kan susah membuat dua kelas atau berapa. Itu yang jadi kendala. Banyak pertanyaan itu ngikutin standar yang mana? Standar yang tengah-tengah. Yang paling ya tergantung standar yang tengah-tengah. Misalkan ada santri 20 yang paham satu, diterangkan dengan ringkas paham satu orang, ya yang tidak paham 19 orang, standarnya 19 orang, paham ya? Bagaimana 19 orang ini paham? Yang satu paham sudah, nggak apa-apa, kasih tugas lainnya aja. Nah, sekarang pemahamannya bertingkat-tingkat. Kalau itu tadi banyak dan sedikitnya ya. Atau sebaliknya, yang 19 orang paham ya, cepat pahamnya. Yang satu sulit, diterangkan lagi sulit, diterangkan lagi sulit ya. Kita standarnya yang 19 ini. Paham ya? Ya kalau kita ini yang 19 bosan mutung lebih bahaya nanti. Paham ya Mas Anaya? Aduh, lagi-lagi, aduh. Yang ngeluk ini bukan satu orang, 19 orang. Nah, gimana caranya? Ya sudah lanjut aja. Ini sudah Bambang Tubes ya. Paham ya? Paham enggak paham aja terus. Tapi nanti di murojaah diajarin ini ya. Yang penting jadi anak soleh dia. Lah iya, target kita berat lah ya. Gitu caranya. Nah, sekarang tingkatannya banyak. Ada paham, agak ini. Cari yang tengah-tengah. Ya. Yang ini ya enggak anu, yang ini juga bisa anulah, tapi yang di sini nanti dipacu dengan dikasih tugas-tugas bantuan musyrif untuk membimbingnya. Yang ini enggak perlu dibimbing sudah. Sudah dipahami ya. Nah, demikian. Nanti ya otomatis ada yang rosip. Anak ngajar itu kadang-kadang kalau ujian ada 2, 3, 4 nilainya. Ya wajar. Ya. Tapi ada juga yang 10, 8, 9, 7. Ada juga 2. Ya, memang ini ya sudah. Karena standar saya bukan yang 2, yang tengah-tengah. Jadi paham ya. Jadi yang lulus tapi nanti dinilainya jadi 5 ini. Ya. 5 itu isrosip itu sudah. Ya. Tapi kalau dikasih 4 nanti putus asa dia. Abahnya, anak saya kok dapat 4? Parah sekali itu. Tapi kalau 5 sama tentunya cuma 2, Pak ya. Sama sebetulnya. Tapi kita kan kasih ya kalau dikasih nilai 2 ya. 2 nilai 1 2 3 4 itu sama semuanya dapat 5 itu. Nah, yang lainnya enggak. Kenapa kita memberikan nilai seperti itu? 5 itu artinya rosib sudah ya. Kenapa? Ya kalau kita tulis 1 ya berat orang tua nanti. Gak dipondokkan nanti ya. Pondok apa ini nilai saya? Saya 1 ini ya. Nah ini juga dalam penilaian juga kita ya harus hikmah juga ya. Nah, gitu lah. Nah ini jadi standar dalam pengajaran itu, dalam memahami pemahaman itu, tulab yaitu ambil yang pertengahan ya. Ambil yang pertengahan. Sehingga yang tertinggi sekali itu ya bisa sabar ya. Yang rendah sekali bisa dikontrol lah gitu ya, bisa diangkat. Tapi dengan meroja-meroja dibantu oleh musyrifnya. Itu terkait dengan pendidikan apa kurikulum tadi atau modul tadi. Tepat dulu, mungkin ada yang lainnya. Banyak materi anak masih ya. Senang aja masih banyak. Anak ingin yang ini dulu diselesaikan. Ini kan banyak yang namanya masalah dan mutawat itu banyak ke penyematan ini kan. Dan tidak mungkin ini tidak menutupkan yang perpindahan setiap mahal ya. Mungkin tidak disini ada standar, jadi mengajar atau sinusnya standar. Karena jangan sampai kadang pindah di sana, mungkin di kelas 1 dari tempat boleh nggak kesini berat harusnya anak dua kita lagi di kelas satu lagi ada pengaruh nggak sih anak? Kenapa anak itu pindah-pindah? Biasanya sih kasus. Biasanya ada masalah sih. Betah. Ada yang nggak betah. Sehingga pindah. Nanti nggak betah lagi pindah lagi. Hubul intikol alamat mati konyol. Senang pindah-pindah itu tanda mati konyol katanya. Nah ini ehwan yang pindah-pindah, ya kita perlakukan dia. Kenapa apa kepindahan tersebut, ini yang paling penting. Kalau kepindahan yang memang itu ya wajar lah ya, artinya mendapatkan uzur ya. Misalkan dia pindah, misalkan di kota ya, kemudian orang tuanya pindah ke sini, ya kan? Mungkin enggak? Mungkin, karena di kota dia mahal kontrakannya, akhirnya dia tinggal di sini. Atau di sini, tidak ada kerjaan, mudah nyari kerjaan di kota, ya kan? Pindah ke sana. Untuk wirawiri berat, misalkan. Setengah jamnya. Ya, ke kota. Ya, setengah jam. Apalagi tidak punya kendaraan. Kalau naik pesawat mahal mungkin bagi dia. Sehingga dipindah anaknya, sudah dilanjutkan ini. Nah, di situ kebijakan pondok masing-masing. Kalau yang seperti ini, tidak apa-apa diterima. Terus bagaimana? Ya dites sesuai dengan kurikulum yang ada di pondok tersebut. Bisa jadi dia di sana kelas 1 atau mau naik kelas 2 ya, di sini kembali ke kelas 1 lagi. Paham ya maksudnya? Bisa jadi langsung ke kelas 2. Itulah. Itu tergantung pada kurikulum yang ada di situ. Oh ini bisa, apalagi sama, ya, modulnya kurang lebih ya, kurang lebih sama, bisa sama itu. Nah, tetapi yang pindah ini karena kasus, nah, ini yang harus kita perhatikan. Kasusnya kasus apa? Kalau kasus tadi yang memberikan mafsadah kepada yang lainnya, kalau kasus-kasus malas masih meringan, kita bisa bantu. Jadi kasusnya itu kasus malas. Kenapa? Malas karena ustadznya menurut dia jahat. Alhamdulillah, paham ya? Ada nggak kira-kira? Ustadznya tuh nggak familiar sekali. Ya. Ngadepin dia kayak orang kayak jadi musuh sudah ya. Nah ini wajar kalau pindahkannya. Wajar. Dilihat kenapa? Tapi kalau kasusnya kasus naudzubillah maknawi misalkan seperti tadi, sudah banyak korban. Ya, paham sana ya. Pindah ya maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja, nanti yang lainnya rusak nanti. Jadi paham ini ya. Nanti lihat. Jadi enggak harus diterima semuanya. Jangankan itu, jangankan pindahannya. Yang mau daftar saja kita harus seleksi. Ya. Misalkan kita sering enggak daftar saja ini. Ditanya biografi dia belajar di mana belajarnya, MI-nya di mana dulu? Oh di Kalibagor. Nah, satu jar, antum punya murid namanya si Fulan. Oh iya satu. Kita kadang minta rekomendasi kan? Oh nggak ada rekomendasi. Atau ada rekomendasi tapi bukan Ustaz Rijal. Ustaz siapa nih? Abdullah. Abdullah siapa? Nggak tahu kita ya. Siapa Ustaz Abdullah? Ustaz Rijal kenal Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah siapa? Dari Kalibagor ada enggak Ustaz Abdullah? Nah kita harus tasabul gitu lah ya. Kalau hamba Allah banyak. Siapa ini gitu lah ya. Ya mungkin ada murid ya anu sudah namanya Abdullah. Atau muslim gitu lah. Bukan Ustaz muslim ya, muslim. Saya seorang muslim gitu lah ya. Ini oh yang kita ma'ruf kalau di Kalibagor ya Ustaz Ahmad Rijal kan gitu ya. Itu yang mutabar kalau memberikan tazkiyah apa memberikan rekomendasi lah. Ini tulab ini sudah selesai di sini ya. Nah, mohon diterima melanjutkan di situ. Nah, itu tazkiyah namanya ya. Tapi kan oh ini memang murid di sini, tapi wallahu alam jangan diterima saat. Nah, kan ada tasnya juga ya untuk tidak diterima kan gitu. Pakai bahasa Arab tapi mulai kelasnya nggak tahu kan mulai kan pakai bahasa Arab ya. Ternyata jangan diterima saat banyak kasus susah gitu. Ya sudah nggak jadi diterima gitu ya. Nah, ini maksudnya tazkiyah itu kita ingin tahu kondisi anak tersebut. Gitulah. Kalau dia enggak kita ketahui bahaya gitu. Nah, sementara ini yang ini banyak yang masuk. Ya terpaksa yang kita majhul-majhul ini ya kita dahulukan yang sudah ma'ruf-ma'ruf ini sudah. Nah, terus bagaimana ini? Ya sudah kita serahkan pada Allah sudah. Kita enggak punya tenaga. Ya. Kapasitasnya segitu, tenaganya segini ya. Sudah itu yang dijalani. Dipaksakan nanti waduh berat. Berat. Nah ini yang maksud tadi perpindahan-perpindahan. Jangankan perpindah, kalau mendaftar aja ini padahal di situ ada dan menerima di situ, kenapa kok pindah ke sini? Nah, ada masalah ini. Apa masalahnya? Ini yang harus, kalau dia permasalahannya mungkin temennya, mungkin lingkungan orang tua di situ, karena di situ nggak ada mondok full day misalkan ya, yaumi ini membahayakan. Nah ini bisa diterima masih kalau memenuhi kuota, kalau bisa bersaing dengan yang lainnya. Nah itu terkait dengan juga yang diwawancarai dalam tes itu bukan anaknya saja, orang tuanya juga. Itu kalau kita, nah ini nanti ada survei penerimaan banyak kalau kita membahas ya. Mau aturan belum dibahas, SOP masalah penerimaan, SOP kepulangan, SOP liburan, SOP banyak ya. Sop nih banyak ya. Paham sana ya. Standar operasi pelaksanaan masalah penerimaan baru bagaimana? Apa dulu yang disiapkan ya? Nah, itu banyak. Kalau menerima baru berarti butuh ranjang, itu sudah disiapkan, harus pemesanan yang tinggal anak datang diharapkan sudah siap semuanya. Jadi itu semuanya ada. Supaya jadi kita enak kerja itu dengan oh ini tanggal sekian, oh ini musimnya penerimaan, oh ini musim tes nanti, ini musimnya ini kini ujian tuh sudah ada ya, SOP ujian. Nanti ya itu panitia, untuk panitia dulu, panitia sudah ada ini sudah ada sudah. Nanti dia menghubungin, minta kepastiannya, siap-siap tanggal sekian, siap. Jauh-jauh sebelumnya, supaya yang mau safar harus dibatalkan gitu, paham ya? Yang mau ada acara-acara batal karena ada ujian. Jadi Ikhwan juga dikasih tahu jauh-jauh sebelumnya. Wah, saya nggak bisa ada acara ini. Tolong acaranya diubah. Ini 2 minggu lagi kita ujian, atau paling tidak seminggu lagi ada ujian. Tolong antum ubah acara-acaranya. Waktu saya ngisi, tolong ngisinya ditunda dulu, diganti hari lain. Gitu. Nah itu dibikin seperti itu. Nanti setelah itu terus sampai selesai. Nanti dikoreksi ini sampai keluar pengumuman siapa yang lulus, siapa yang tidak. Nah setiap bulan tuh sudah berjalan seperti itu terus ya. Juga nanti SOP penanganan anak kasus itu ada, kalau begini nanti begini ini nanti ini nanti sampai mudir nanti baru dikeluarkan atau diskors ya. Ada bikin surat pernyataan ya. Ada semuanya itu. Nah, itu semuanya dengan musyawarah-musyawarah. Dengan musyawarah-musyawarah. Dan itu SOP tergantung kebutuhan apa? Situasi dan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Misalkan ini saya kasih contoh ya. Karena kita ini ujian ya. Kalau tes penerimaan murid baru itu harus anaknya datang, orang tuanya juga datang dan diwawancarai. Loh kenapa? Ya kita enggak ingin ya. Pendidikan orang tua enggak mau tahu. Nah, kita ada persyaratan perjanjian di situ. Kalau enggak siap ya sudah. Masih banyak yang siap-siap, ini insyaallah ketolak nanti. Jadi paham ya. Orang tua yang enggak mau ta'awun sudah sulit untuk diterima. Yang mau ta'awun dan siap mengikuti aturan pondok, kita sodorkan nanti. Nih, begini aturannya. Siap antum begini, siap begini, siap begini, tinggal-tinggal sorkan aja cuma. Kalau sewaktu ada masalah, antum sewaktu dipanggil ke pondok, siap datang. Waduh, anu saat ini sudah catatan, sudah enggak siap ini. Jadi pahami ya. Ini nanti kalau terjadi begini, begini, begini, patah anak antum, gimana mau nuntut? Hah? Ketika bermain kan mungkin ya. Ya enggak? Ayo, boleh sudah perjanjian. Ya, paham sana. Kita dituntun nanti kan, khawatir kan ya, bikin salah perjanjian. Kalau sana terjadi apa-apa di sini di pondok selama anak saya mondok, mungkin patah karena bermain. Ya, kita nggak ingin mematahkan anaknya orang kan. Tapi namanya anak bermain kejar-kejaran atau naik ini, masa kita kontrol terus kan sulit ya kan? Pas naik, tek-tek-tek-tek-tek-tek di naik pohon itu jatuh patah. Tuh gimana biayanya sama pondok? Eh, bubar pondoknya. Bayar muka Pak Ustaz saja kurang, apalagi ngurusin orang yang patah kan gitu ya. Nah, ini yang kita tahu nih gimana nih Pak patah. Ada fulus, kalau fulus betul bisa operasi. Kalau enggak fulus ya sudah, pakai bambu-bambu ikat. Selesai, gratis. Nanti bengkok sedikit ya enggak apa-apa, kan gitu. Nah, ya sudah. Gimana? Diserahkan sama orang tua, terserah mau dioperasi, mau dibiarkan, diikat-ikat gitu aja, enggak apa-apa, mau sangkal putung, terserah. Tapi dia tidak menuntut ke pondok, ini penting juga. Nah itu harus semuanya, nanti mungkin ada apa imunisasi misalkan. Ya sudah, siap imunisasi, kalau enggak ya sudah. Ya tergantung, kalau pondoknya itu ngadakan kerja sama imunisasi, imunisasi. Kalau enggak, terserah pondoknya. Gimana ini? Apalagi yang masuk anu, persyaratan-persyaratan. Allahu a'lam. Ketika sakit, gimana nanti ini, harus pulang, harus ini. Nah itu dibahas semuanya. Allahu a'lam. Itu mungkin terkait dengan fatal. Untuk pertemuan santri, kalau kami di sini kemarin rembuk rapat, akhirnya ada dua namanya dua pertemuan pokok. Yang pertama tadi dasarnya saya saja. Yang kedua adalah dasarnya pengamatan selama ketika 21 atau 22 itu satu waktu belum menunjukkan sebelumnya tes pada 22 menunjukkan nilai. Baru nanti setelah 22 itu akan di tes, cek mana yang patut dikirim, mana yang tidak. Jadi antara keduanya itu kira-kira mana yang patut. Wah itu kalau tempatnya luas bagus itu. Misalkan yang daftar 100 ya, suruh tinggal di situ semuanya 100 orang ya. Nanti selama 2 bulan baru ditolakin gitu. Terus sekolah kemana itu? Hah? Mau kemana itu? Nah, enggak, misalkan yang datang 100 beneran. Iya. Akhirnya enggak kalau tadi. Ya kalau kita, ya enggak, kemampuan kita berapa? Kemampuan kita misalkan, ini gambarannya ya, kelas kita ini mampunya lokal ini misalkan 30 orang, misal ini ya, misal ya. Yang daftar banyak, mungkin 100 atau berapa. Kita mau nolak itu terlalu banyak, kasihan. Kita pilih, yaitu dengan kondisi, nah ini kalau segini ya, kalau di taftar itu ukuran segini mungkin 20 orang lah. Itu nyaman 20 orang ya. Tapi kita bisa jadikan 30 ini. Otomatis tempatnya sempit. Ya. Enggak nyaman nanti tambah panas, tambah ini. Udah enggak nyaman sudah ya kan. Nah, di sinilah kita terima 30. Ya. Nah. Dengan catatan dalam 1 bulan ya. Ini kalau ruangan segini nih yang enak ya untuk belajar itu anu itu tempat ada lemari, ada ranjang susun ya. Kemudian bisa untuk belajar di situ ya, tempat makan di situ ya. itu 20 itu enak sudah. Kalau ruangan segini ini misalkan ya, 20 nyaman. Tapi subhanallah pendaftarnya banyak. Maka kita memberikan kebijakan, kita terima 30. Dengan catatan apa? Satu bulan apa? Percobaan. Itu istilahnya kita. Satu bulan percobaan. Kalau selama dicoba yang ini 20 nyaman, ternyata 30 nyaman bagi kelas tersebut, ya sudah, terima semuanya dalam satu bulan. Jadi paham ya? Nah, kalau yang aduh gak enak, aduh nyamuk, aduh panas, aduh ini. Nah, ini bukan tiba-tiba orang pondok pulang nanti ya. Pulang, sadol pulang. Dan aku mana di ini di mama pulang hebat dol pulang mau pulang hebat dol pulang nanti sisa 20 nanti cukup minta Allah. Itulah maksud saya. Kalau ini cukup 30 aman situ, ah sudah. Artinya kalau anak itu senang dengan kondisi yang seperti wow ceria gini gini gini gini, ada yang biasa tek keluar es jus, tek keluar roti donat, tek keluar anggur gitu ya. Sini tek, enggak ada yang keluar, tot, enggak ada yang keluar. Waduh, enggak enak di sini, ini. Tempe terus ya. Aduh, saat ini aneh, fadol wa ambil. Gitu, 30 yang kita terima, tapi insya Allah bisa semuanya diterima, bisa 20. Gitu. Kita pertimbangkan itu. Kadang-kadang anak itu enggak betah karena ya dimakan gara-gara tempe, gara-gara panas, gara-gara ya kurang lengkap ininya, kurang itunya ya. Ini bukan tipe orang-orang mondokan. Kalau dipaksa nanti enggak jadi. Ya. Jadi paham ya Mas Tana ya. Ini bagusnya memang 20 enak. Ya, namanya santai ya, panas sedikit enggak apa-apa gitu ya. Paham ya? Tapi kalau 30 memang panas, tapi kalau senang enak gitu loh. Paham sana ya? Nah, situasi itu yang akan menentukan. Ya. Tapi musrif dan ustadznya diharapkan 30 itu enggak keluar. Ya. Paham ya? Kita terima semuanya. Keluarnya kira-kira dia sendiri, gitu loh. Itu percobaan itu intinya seperti itu. Kalau 30 dia luas, wah akrab anak-anak itu. Wah, senang jauh, wah enak di rumah, di temanku banyak. Karena di rumah dia sendirian, gak punya teman. Di situ dia punya teman, wah senang, gak makan ini, gak makan ini, bebas, gak apa-apa. Yang penting saya punya temannya. Nah, ada yang seperti itu lah ya. Wah, sudah terima. Diterima dia ya. Bisa dipahami ini ya. Nah itu sekitar gambaran untuk penerimaan santri baru ya. Otomatis dengan ya itu situasi yang demikian, jika memungkinkan semuanya itu ya kita terima semuanya. Kalau tidak ya lepas satu-satu, bisa nanti jadi 25, bisa jadi ya 23 atau 27, tergantung ini selama satu bulan. Yang tidak biasa mondok dan ruwet-ruwet ya, anu-anu nggak bakalan kita satu bulan ya. Orang kadang-kadang namanya pondok ya, aduh ini, ayo masih nggak kuat, keluar ya sudah, fadol keluar ya. Jadi yang di situ memang orang-orang yang siap mondok. Itu maksudnya percobaan satu bulan. Hukum asalnya diterima kecuali dia sendiri yang nggak betah atau abahnya yang nggak betah. Paham ya? Tuh, kayak gini anakku. Tuh, tidur kayak gini. Aduh, Ustaz, anak saya gak jadi mondok, Ustaz. Ya, padol ya. Peranggannya enggak. Ntar mau gimana? Nanti kalau ada apa-apa, kita jadi yang korban nanti ya. Padol gitu ya. Memang, ya memang kondisinya seperti ini. Kalau mau enak, Pak. Betul, Pak, bikin ruangan baru sini, Pak. Dibangunkan, Pak. Pakai kipas angin, pakai AC, betul. Tapi jangan satu kamar aja, Pak. Semuanya biar adil, Pak. Jadi paham ya? Sebab ada orang tua, yang diperhatikan kamarnya anaknya sendiri. Oh, anaknya, dia anu panas, Pak. Iya, gak apa-apa, yang penting kamu anu. Yang penting kamu bisa mondok, situ belajar. Ya, anu kipas angin, lagi AC, Pak. Sat, mana Sat kalau di kamar itu pakai AC, Sat? Betul, kasih AC. Betul, Bang. Iya, Bang. Tapi jangan kamar itu saja. Kita ini ngurusin banyak orang. Yang kamar itu enak, kamar sana, Pak. Nah, kalau Bapak mau sodako, betul, sini kasih AC, kasih AC, kasih AC. Bulanannya juga listriknya ditanggung, Pak. Loh iya kan? Iya kan? Gitu, Tad. Satu, bisa dipahami ya? Jangan kita, oh iya enak lah sih. Nanti dimusuhi kelas ini nanti ya. Pindah. Bukan pindah, dimusuhi. Pak, satu kamar yang enak, yang lainnya, itu di anak emas kan itu yang situ tuh. Terutama yang anaknya orang kaya ini. Enggak jadi, jadi musuhi dia. Ini anak orang ini kalau sini enggak dikasih, ah, dimusuhi dia. Nah, ini pendidikan. Jadi kalau mau sedekah mau infak, fontol Pak, kasih fontol kasih AC. Terus tapi yang situ, situ, situ, situ, yang situ juga, yang sini juga lah Pak, sini. Dan bulanannya jangan lupa. AC kan mahal. Pondok juga bisa-bisanya bayar listrik itu aja cuma. Ini baru dibahas. Nah, dulu ada yang infak ini ya, maunya di kamar situ saja. Ya kita lakukan kalau sini panas Pak, sama di sana panas. Di sana panas. Enggak apa-apa, Bapak di sini diperbaiki kamarnya, nanti anak Bapak tak pindah di sana. Anaknya orang lain di sini. Nah, di sana belikan lagi Pak ya, nanti tak pindah lagi anaknya yang di sana belikan lagi. Pak maksudnya jangan mengikuti orang tua gitu ya. Orang tua harus mengikuti kita ya. Boleh yang sudah kamu ini bagus ya untuk mendingan anaknya boleh. Tapi perhatikan pertimbangan yang lainnya. Makan-makan juga gitu. Hati-hati ini masalah kendalanya. Kadang-kadang subhanallah mungkin kalau di sini kan orang-orang sini saja ya enak masih. Kalau di sana tuh ada misalkan ya orang-orang Sumatera ya kumpul, nanti kalau ada tamu dari Sumatera ayo diundang makan-makan ya kan. Iya kan, mungkin enggak itu untuk persatuan untuk memberikan nasihat. Kasihan yang orang situ ya kan, enggak pernah diundang ya kan. Jauh-jauh nih wah gue makan di rumah sini, nanti makan ya orang-orang ini. Nah, kita punya aturan kalau mau undang minimalnya satu kelas ini. Baik orang Sumatera yang ada di sini, di sana, kalau kamu undang di sana, satu kelas di situ diundang juga. Undang di situ, satu kelas di situ diundang semuanya. Ya. Kalau mau undang orang-orang Sumatera semuanya di berbagai kelas, semuanya diundang karena ada di kelas itu orang-orang Sumatera semuanya. Jadi paham ya? Paling tidak satu kelas itu. Nah, nanti yang lainnya dibikin acara juga yang sama. Kita hubungin orang tuanya nanti. Demikian ini supaya enggak iri anak-anak ya. Wah enak di sana. Ini kan juga musyrif. Musyrif masalah yang satu aktif, satu tidak aktif. Yang satu mengadakan kegiatan gini-gini-gini, yang satu tidak pasif ya. Ini juga bahaya. Harus kegiatan musyrif itu sama. Kalau ini futsal, besok yang ini futsal, besok lagi ini futsal, ini futsal. Tidak boleh, ini futsal, besok lagi ini futsal, yang ini ndak, tidak boleh seperti itu. Ya. Renang juga demikian. Dan yang lain-lainnya harus diratakan, karena itu dalam satu tingkatan, satu lembaga. Wallahu a'lam bishawab, masih banyak yang lainnya. Apa terkait dengan penerimaan siswa baru, terkadang ada yang memang itu anak dari seorang ikhwah yang baru ngaji, kondisinya baru ngaji, baru mengenal salafiyin, dakwah salafiyin, terus anaknya juga dari sekolah umum, kemudian ingin memondokkan anaknya ke tempat kita. Sebenarnya kalau untuk melalui tes-tes yang seleksi ma'at yang materi itu mungkin nggak diterima, tapi karena bentuk kesemangatan dari orang tua ini kemudian kita terima, dan orang tua ini juga meminta kepada ma'at untuk anaknya ini diperlakukan khusus, misalnya boleh sering ditemui, terus ketika libur pekanan boleh dibawa pulang sementara, apakah seperti itu bisa sebagai bentuk untuk apa mengikat hati orang tua ini yang baru ngaji, atau kita menyamakan dengan santri yang lain yang aturan yang memang sudah ada? Menyamakan dengan memahamkan kepada orang tua. Bisa dipahami? Menyamakan dengan memahamkan kepada orang tua. Maaf Pak, ini untuk ini aturannya begini Pak. Anda punya aturan kan? Boleh berkunjung, misalkan setiap minggu atau setiap apalah ya. Paham ya, seminggu sekali atau sebulan sekali. Anak pulang kan gini, ini Pak begini. Waktu ini baru anak ini khawatir nih. Insya Allah Ustaz itu bekerja sama dengan Bapak. Kalau ada sesuatu nanti Bapak kita panggil. Paham ya? Difahamkan. Bisa difahamkan maksudnya. Nah, ternyata ini ngambek ini. Nah, Pak, ini anak Bapak ngambek. Kesini Pak, hadol berkunjung. Gitu. Paham ya? Kita yang memberikan keputusan, jangan Bapaknya yang memberikan keputusan. Ya, kita yang ngatur, jangan kita yang diatur. Paham ya? Itu wibawa pondok itu. Kalau kita yang diatur, maaf-maaf saja ya. Hancur pendidikan nanti ya. Kita yang ngatur. Walaupun kita mengingin, ya biasa kita akan bantu seperti itu. Tapi jangan, biar ini mandiri. Kalau bisa mandiri, ngapain dia mau kesini? Paham sana? Masya Allah anak Bapak kasih perkembangan anak Bapak. Masya Allah gini. Tolong jangan dijenguk dulu Pak. Ibu, masya Allah, kasih informasi dulu. Ini uminya. Sabar Pak, nanti kalau ketemu uminya khawatir anak Bapak gak mondok nanti ya. Paham ya? Jangan, sabar dulu. Nah, makanya ketika masuk itu difahamkan. Siap? Sudah bismillah. Kalau gak siap, anak khawatir Pak, nanti gak jadi. Gimana? Mau memondokkan atau tidak? Terserah Pak ya. Memondokkan demikian, kalau enggak demikian. Jadi dia enggak mau ngatur sudah. Dari awal enggak boleh ngatur, harus siap diatur gitu lah. Sama sana ya. Itu seorang mudarris, seorang murabbi. Jangan mau diatur ya. Seorang sudah jangan mau diatur ya. Kecuali dalam kebaikan ya. Dalam kebaikan. Usulan, mengusulkan enggak apa-apa. Tapi kita punya prinsip begini ya. Paham ya maksudnya ya? Jangan yang sudah kita godok ini berubah gara-gara satu orang. Jangan. Hancur nanti. Bisa dipahami? Antum memberikan kepada sini, yang lainnya protes itu. Paham? Loh, orang tuanya tahu, oh itu boleh. Kenapa saya enggak boleh? Padahal kisah-kisahnya baru. Apa jawaban kita? Apa jawabannya kita? Saat ini baru kan banyak nyeleneh. Coba. Man HP ini, saya kan sudah senior. Gimana kalau tentang begitu kan? Singkotnya lebih lebat saya, itu masih sedikit. Nah, ini kendala dalam pendidikan karena tidak adil kita. Afan saja, hatta nanya Ustaz, izin itu ya, izin lah ya. Anak saya sendiri yang mondok di situ enggak, sunang. Padahal saat sekarang waktunya pulang, tolong dijemput. Anaknya harus dijemput juga itu, paham ya? Tidak ditahu. Ini waktunya pulang, gitu ya. Baru diambil. Nah. Kalau belum waktunya, ya enggak. Itu padahal rumahnya dempetan, lah ya. Paham? Dempetan pondok. Itu gerbang, itu rumahnya Abi, gitu lah ya. Paham? Itu pun mau ke rumah itu. Ada, nah, bukan mentang-mentang anaknya Ustaz, hatta anaknya Ustaz Lukman, kadang Ustaz Lukman, kok dadaan ngasih tahu ini, waktunya pulang dia sibuk mungkin, ya kan? Nah, kitanya juga lupa, ya Allah, tolong jangan dadaan kasih tahu yang jauh-jauh sebelumnya, biar ada persiapan, kalau nyambut anak itu mungkin bikin acara ini, acara itu, ya. Itu maksudnya. Ya. Nanti tidak Pak, maaf Pak, anaknya Ustaz saja diperlakukan demikian Pak. Masa anaknya Bapak dikasih kesemewaan? Kalau dia punya akal, oh iya, maaf Ustaz. Nah kan gitu. Ya enggak? Manu sudah jadi bemper aja anaknya Ustaz. Sudah ya kan? Paham sana ya? Anaknya Ustaz saja Pak, agak berani gini lah Pak. paham sana. Diterima tapi difahamkan dia. Jadi enggak ngerusak aturan. Jangan kita ngikutin kemauan seseorang, jangan. Hancur nanti apa yang sudah kita bangun ini. Coba jangan saklek dalam aturan. Paham sana ya? Jangan saklek. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita membolehkan pada seorang dan tidak pada yang lainnya. Misal aturan sudah jelas gitu ya, setiap bulan sekali berkunjung ya, kalau yang dari luar kota 2 bulan sekali ya. Karena nanti bisa tidur bareng misalnya, atau ada aturan sendiri yang dari kota ya. Subhanallah, anak bermasalah ya. Maka kita minta yang dari luar kota bukan 2 bulan sekali. Infadlikum ya. Ini anak antum begini-begini untuk menenangkan kondisi anak ini supaya dia bisa belajar terus. Menurut kami, antum infadlikum, antum bawa keluarga tinggal di wisma ya, selama 1 bulan. Misalkan gitu keputusan kita. Sehingga anak ini yang tadinya mau keluar sudah boleh pulang. Nanti masuk lagi, masuk ke wisma lagi. Wisma kan di situ dekat. Pulang lagi, masuk pulang ini. Selama 1 bulan nanti koordinasi bagaimana perkembangannya. Alhamdulillah saat sedangnya. Dah, pulang, cepat pulang. Belajar lagi anak ini. Paham sana ya? Dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan yang dekat di situ, umiknya sakit. Ya. Anak ini bisa, Masya Allah, dengan adanya anak ini memberikan semangat umiknya dengan taufik dari Allah. Ya, dia semangatnya bangkit, sembuh. Iya kan? Bisa enggak? Mungkin enggak itu? Sudah, tanpa permintaan anaknya, ketika uminya sakit, dipanggil anak itu. Tolong ya, kamu sekarang pulang nemeni umikmu. Ya. Birul waliden, umiknya. Umikmu ini perlu diginikan. Pulang anak tersebut. Ya. Besok, waktunya belajar, balik lagi. Malam pulang tidur bersama umiknya. Gak apa-apa. Kondisi tertentu, uminya sembuh, cepat masuk lagi di kerangkeng lagi. Aturan nggak boleh saklek. Lihat situasi dan kondisi, bisa difahami ya. Kita sudah punya aturan. Misalkan ada pernikahan, izin, tidak diizinkan kecuali adiknya yang menikah atau kakaknya yang menikah. Adapun sepupu nggak usah. Paman yang menikah lagi enggak usah. Kecuali adiknya menikah lagi. Nah, boleh. Mengamankan uminya. Iya, kalau adiknya menikah lagi enggak apa-apa. Adiknya atau anaknya menikah, kakeknya apa? Kakaknya menikah enggak apa-apa. Itu aturan kita. Adapun sepupu enggak ada masalah. Kok keras nih ya, antum jangan bilang keras. Coba antum anak-antum ketika sekolah di umum minta izin enggak? Ya ada enggak yang izin? Pak kepala sekolah, anak saya ada enggak minta izin anak saya anu karena saudara sepupunya menikah? Ada enggak gitu? Ya kalau pondok, keras pondok, paku, anu lah. Antum ketika sekolah umum enggak ada orang tua antum enggak kayak gini nih. Bikin itu. Iya enggak? Iya enggak? Walaupun dosa enaknya, iya kan? Iya kan? Ini lebihnya salafin di sini nih lah. Kalau terhadap pondok pendidikan salafin kurang perhatian, tidak mau ngikutin aturan. Tapi kalau aturan-aturan orang awam ya, subhanallah taatnya luar biasa. Sama dengan mudarisnya juga. Kalau ngajar di pondok, masya Allah seenaknya gitu ya. Tapi kalau guru-guru yang ngajar di sekolah umum, masya Allah disiplin, ya kan? Nah inilah namanya pondok ini dibutuhkan keikhlasan bagi kita semuanya ya, ikhwannya. Dibutuhkan keikhlasan. Saya fadal. Yang ada yang tanya tadi? Kita membahas terakhir yaitu masalah kesantrian. disinilah problem santri ini banyak sekali. Jadi walaupun sebagiannya sudah kita kupas ya, sedikit-sedikit. Di sini adalah ada koordinator atau istilahnya bagian kesantrian yang mengontrol perkembangan akhlak dan apa akademisnya mereka. Bagian kesantrian biasanya terlibat dengan kalau yang berkaitan dengan apa ya, dengan akademis itu biasanya urusan KBM ya. Paham ya, urusan mengajar-mengajar ini berkaitan gurunya, berkaitan dengan, tapi yang anak tekankan di sini kesantrian, aktivitas santri ketika libur, ketika kondisi-kondisi yang tidak ada kaitannya dengan KBM, kegiatan belajar mengajar. Bagian kesantrian ini penting dalam peranannya. Kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan ini penting. Rehlah mungkin apa, kegiatan-kegiatan apa sudah itu harus kesantrian ini bertanggung jawab dalam masalah ini. Kegiatan misalkan mau olahraga atau bela diri atau apalagi ya, rehlah atau apalagi acara-acara ya, ekstrakurikuler ya. Nah, ini betul-betul kesantrian menangani masalah ini. Kemudian juga menangani anak-anak yang berkasus. Anak-anak yang berkasus dia harus menangani hal ini. Bagian kesantrian ini. Jadi kalau anak berkasus ciri-ciri begini-gini dia segera memanggil ya. Kemudian nanti dia melaporkan kepada wali kelas. Wali kelas bisa menasihatin. Atau dia langsung menegurnya. Atau dia langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau wali kelas itu berkaitan dengan KBM rata-rata. Faham ya? Di samping nasihat umum. Nasihat-nasihat umum. Wali kelas. Ya, kalau ini kerjasama dengan kesantrian ini. Kesantrian itu umum sifatnya ya. Wali kelas rata-rata dengan KBM. Rapotan nanti. Ya, ini wali kelas. Ini ya kan. Ada cup-cupnya seperti itu. Adapun kesantrian yang masuk kegiatan-kegiatan di luar KBM gitu ya. Di luar KBM. Kenapa ini? Nah, ini amat erat kaitannya dengan kejenuhan anak. Kadang-kadang anak itu jenuh. Apalagi pelajaran kita ini banyak kepada Al-Qur'an. Nanti ada tim Al-Qur'an sendiri ya. Dalam Qur'an memang menggodok tentang Al-Qur'an ini ya. Ya hafalannya ya, ini pokoknya yang terkait dengan Al-Quran ada timnya sendiri ya. Nah, kalau wali kelas tadi itu ya semuanya yang tim Al-Quran nanti memasukkan nilai dan sebagainya. Ini kalau wali kelas ini ya memang sebagai walinya anak-anak di kelas tersebut ya, di kelas tersebut. Tapi kalau kesantrian acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang di luar KBM bisa difahami bagaimana ya, biar kita ini tolong masalah kesantrian ini, kegiatan santri itu betul-betul dipadatkan dalam pengertian mereka ini tidak ada sifatnya nganggur. Nganggur itu nggak ada. Misal pagi jam mana, oh ini harus bikin ada, boleh main jam sekian sampai jam sekian, dia mengatur nanti. Nah, bagian kesantrian dia mengontrol nanti. Bisa melalui musyrif, diatur musyrifnya ya. Kamu hari ini memperhatikan permainannya anak-anak sepak bola kelas ini. Kamu hari ini ada jadwalnya nanti, karena lapangannya satu ya. Santrinya nih, kelas ini sama kelas ini hari Senin, kelas ini kelas ini kelas hari Selasa. Nanti digilir itu pengawasnya, setiap permainan harus ada musyrif yang memperhatikan atau wali kelas yang memperhatikannya setiap permainan. Sebab kalau enggak nanti subhanallah kecolongan kita nanti. Nah, kegiatan demikian juga kalau sudah jenuh anak-anak ini nah, rehlah kemana ya. Mengadakan kegiatan apa saja di luar mahat misalkan ya. Karena kita permainan belum lengkap di situ ya, misalkan kita ujian Selasa, Rabu, ya. Selesai ujian Kamis, anak-anak kalau itu murojaah ini enggak bisa sudah, ya. Sudah merasa waktunya sudah, saya sudah ngafalkan ini sudah ujian capek sudah. Nah, hari Kamis anak-anak itu dibikin acara. Bisa acara futsal, bisa acara renang, bisa acara macam-macam sudah, ya. Nah, bisa acara mungkin makan-makan, masak-masak, tergantung wali kelas bekerja sama dengan kesantrian. Kesantrian nanti membuat jadwal. Misalkan Kamis ini, Kamis bulan ini si kelas 1, kelas 2, dan kelas 1A, kelas 1B futsal. Yang ini makan-makan. Juga Kamis bulan berikutnya gantian, yang ini futsal, yang ini makan-makan. Yang ini ya pergi kemana gitu. Nah, itu dibikin ini supaya tidak tempuk. Itu yang mengatur kesantrian, kegiatan-kegiatan santri tersebut. Penanganan kasus kan santri kan macam-macam. Kadang wali kelas sudah enggak mampu menanganinya. Maka yang biasanya yang sensitif terhadap anu ini bagian kesantrian. Kenakalan anak-anak, ya. Kemudian itu maknawiyah anak-anak itu, ya. Itu kesantrian ini, ya. Ini yang bertugas biasanya berat ini. Menangani kasus-kasus, ya. Terutama maknawi. Ini yang mungkin yang perlu diperhatikan masalah kesantrian ini, bagaimana dia terus bisa kegiatannya terus ada. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Selesai. Cukup. Kita main waktu aja, ya. Dan ini sebagai awal barangkali untuk kemudian musyawarah untuk perbaikan dan juga perkembangan tarbiyah secara khusus di Bali Bogor dan juga secara umum di Tarlimas, barangkali bisa untuk kita tingkatkan untuk saling memberikan masukan, ta'awun, penasongan. Barangkali dari saya kemudian segera hilang dan kekurangan. Nasehati hadap Qadri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.